Halo, saya Jen Audi. Saya Tiara Murab. Saya Iva Laila. Mengucapkan happy wedding buat Mas Fran dan juga Mbak Ana. Pokoknya semoga samawa. Semoga langgeng jodoh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Spesial buat para tamu undangan, request dari panjenengan semuanya. kasih panggung.